Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba ibadihi bil Islam. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba ibadihi bil iman. الحمد لله الذي نور قلوب عباده بالتقوى وصلى الله وسلم على إمام المسلمين وعلى إمام المؤمنين وعلى إمام المتقين حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد para jamaah hadir hadirat pemirsa pendengar radioku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah Allah senantiasa mempermudah kita untuk bisa istiqomah menimba ilmu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan sungguh keistiqoman inilah yang banyak menjadi sebab para kekasih-kekasih Allah diangkat derajatnya tanda kekasih Allah Bukan ia bisa terbang di awan-awan. Bukan dia bisa berjalan di atas air tidak tenggelam. Akan tetapi kekasih Allah adalah ia yang bisa istiqomah di dalam kebaikan. Itulah para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah yang di depan kami yang menyaksikan acara ini, yang mendengarkan suara ini insya Allah mudah-mudahan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela kehidupan kita, kehidupan dunia yang tidak ada selesainya. Ini semuanya mengganggu bagi orang yang hatinya tidak sambung kepada Allah, bagi orang yang hatinya tidak sambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi di saat dia sambung kepada Allah dan sambung kepada Nabi Muhammad, secapek kaya apapun, maka ia pun akan tetap rindu menyambut seruan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Kita hampir setiap hari senantiasa melaksanakan aktivitas-aktivitas keduniawian. Dan tentu di balik aktivitas itu ada sesuatu yang didambakan dan ada sesuatu yang dirindukan. Apa yang didambakan tersebut? Keberkahan, kesuksesan, keberuntungan, dan itulah yang dicari di balik aktivitas orang sehari-hari. Akan tetapi sayang, seribu sayang, jungkir balik dia melakukan aktivitas, akan tetapi tak kunjung-kunjung ia memahami hakikat kesejahteraan, hakikat kesuksesan. Kenapa sebabnya? Salah jalan. Kenapa sebabnya? Tidak ada bimbingan. Kenapa sebabnya? Jalannya keliru. Sehingga capek. Kesana kemari tidak menemukan itu semuanya. Lalu bagaimana agar supaya kita menemukan kesuksesan yang sesungguhnya? Menemukan kesejahteraan yang sesungguhnya, maka kembali kepada gurunya para guru, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kembali kepada Nabi Muhammad, yang kembali kepada imamnya dari para guru, maka di situ kita akan nyampe kepada kesuksesan yang sesungguhnya. Tak ubahnya seseorang yang capek ngalor ngidul mencari kunci yang hilang, padahal kunci itu disimpan oleh suaminya. Karena istri itu dengan pedenya, dengan jalannya sendiri, dengan kecerdasannya, ia coba mencari keliling ke rumah, mulai pagi sampai mau duhur gak dapat-dapat. Padahal kalau dia telepon suaminya, tinggal nelpon, "Abah, kunci ada di mana?" Suaminya akan menjawab, "Kunci itu di atas laci, beres." Kenapa harus capek-capek sampai seharian kayak gitu? Sama, orang yang melakukan aktivitas di dunia ini yang dituju apa? Kemuliaan, keberkahan, akan tapi tidak kunjung sampai. Kenapa? Karena tidak sambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesuksesan, keberkahan, kenikmatan bukan terletak ada di materi. Kalau seseorang menganggap kesuksesan berada di materi, salah faham benar itu. Gagal faham benar itu. Salah besar itu orang. Kenapa? Betapa banyak orang kaya raya enggak bisa tidur. Pejabat tidak bisa tidur. Padahal dia orang kaya raya. Pejabat enggak bisa tidur. Karena hakikat kesuksesan itu, kebahagiaan itu ada di dalam hati kita. Ada di dalam hati kita. Maka Nabi Muhammad menegaskan di dalam sabdanya, "Laisal ghina an kasratil aradi, walakinnal ghina ghina nafsi." Hakikat kekayaan yang menjadikan orang senang, bahagia itu bukan arad, bukan suatu yang nampak di dunia itu, mobil mewah, punya tender ada di mana-mana, bukan itu. Akan tapi hakikat kebahagiaan itu ada di dalam hatimu. Hati yang kaya raya, hati yang lapang, hati yang belajar bisa menerima, itu loh kunci segala-galanya. Kalau ada orang mengatakan bahwasannya dengan rumah yang mewah dia akan menemukan kesuksesan, itu bohong. Betapa banyak orang yang hidupnya dalam bergelimangan kemewahan, akan tapi ternyata malah justru di situ dia kayak orang yang paling melarat. Kerjaannya masya Allah, malah lebih padat daripada orang yang kerjaannya susah. Hitung-hitungannya masya Allah lebih detail. Padahal ada orang-orang di kampung itu Bapak Ibu, hanya nyangkul saja, modalkan sepeda pit, goncengan sama istrinya, adem ayem. Ini mobilnya sampai 10, bingung mikir pajak, mikir itu, mikir ini, mikir itu. Karena hakikat kebahagiaan ada di dalam hati kita. Dan ada yang merusak kebahagiaan itu. Ada yang merusak kebahagiaan itu. Dua hal, cinta dunia dan tamak. Ini yang merusak kebahagiaan itu. Sehingga menjadi orang tidak pernah merasa puas. Tidak pernah merasa puas. Lalu kurang terus, kurang terus, kurang terus, kurang terus. Makanya tamak itu kefakiran yang tersembunyi di balik gedung yang mewah. Kefakiran yang tersembunyi di balik jabatan yang ia raih. Kefakiran termasuk adalah, tamak adalah suatu kefakiran yang tersembunyi di balik kekayaan yang melimpah ruah. Bahkan sampai disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma dzibani al-ja'iani," tidak ada dua serigala yang lapar. Tidak ada dua serigala yang lapar kemudian dilepas ada di perkumpulan kambing atau domba-domba, maka kecuali itu yang namanya serigala akan benar mencabik-cabik itu domba, akan melahap itu domba. Artinya rakus sekali, geragas sekali karena itu serigala lapar. Tapi ketahuilah, orang yang tamak lebih ganas, lebih geragas daripada itu. Lebih tamak, lebih geragas daripada itu. Sehingga apa? Tidak ngerti halal dan haram. Dan ketahuilah orang tua kami, yang dikasih satu lembah emas, dia akan pengen dua lembah emas. Di saat dikasih dua lembah emas, dia pengen tiga lembah emas. Enggak ada selesainya. Kecuali apa? Mulutnya dicecerin tanah baru selesai itu. Mati. Mati. Kalau sudah mati, innalillah, enggak ribut. Tapi kalau belum mati, masya Allah. Makanya hakikat kekayaan itu, Hakikat kekayaan adalah berada di dalam hati kita. Maka ayo kita tengok hati kita, orang tua kami. Bagaimana tamak yang ada di dalam hati kita? Bagaimana kecintaan dunia yang ada di dalam hati kita? Itu semuanya yang menjadikan sebab orang itu terlalaikan dari urusan tujuan yang utama, yaitu akhirat. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, Al-Hakumut Takasur. Melalaikan kepada kalian semuanya at-takasur, berbangga-bangga, berbanyak-banyak, bernumpuk-numpuk dalam urusan harta. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu ziarah kubur, kapok sudah. Kalau sudah ziarah kubur, selesai orang tua kami. Maka yang menjadikan kekayaannya sesungguhnya ada di dalam hati kita, orang tua kami. Mohon maaf Bapak Ibu. Yang punya restoran katanya makan sudah dijamin karena dia punya restoran. Belum tentu dia bahagia. Belum tentu dia bahagia. Malah ada orang gak punya restoran, makan serba kurang. Kadang sepiring berdua orang tua kami, tapi adem ayem. Kenapa? Karena hakikat kekayaan itu ada di dalam hati manusia. Maka kita harus rindu hakikat kekayaan ini. Belajarlah mulai sekarang orang tua kami hidup sederhana. Orang kalau sudah enggak mau hidup sederhana, dia akan mengambil sana sini, enggak ngerti yang halal, enggak ngerti yang haram. Sudah kalau enggak ngerti yang halal, enggak ngerti yang haram, Bapak Ibu, Masya Allah, ini musibah. Padahal patokan di dalam urusan ibadah kita itu bernilai, kalau kita dengan yang halal, yang haram ini benar-benar menjaga. Ibadah kita tidak akan bernilai kalau kita tidak ada benar serius dalam urusan yang haram dikekak. Dan yang haram jelas, yang halal jelas. Halal jelas, haram jelas. Sehingga baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Ya? Kalau ada orang di zaman sekarang ngomong saya gak ngerti halal haram, bohong itu. Bohong. Bukan gak ngerti. Karena memang hatinya tidak terbuka untuk memahami halal dan haram. Kalau orang maksiat di zaman sekarang, orang tua kami, kayaknya kalau mengatasnamakan orang awam itu enggak bisa. Jamaah Masjid Ayah Al-Azam, setiap bulan ngaji dengan Buya, ngomong, saya masih awam, makanya maksiat. Enggak bisa, enggak diterima itu. Orang yang hidup ada di tengah hutan itu baru awam. Lo ngaji setiap bulan seperti ini enggak bisa itu. Karena mohon maaf orang tua kami, kalau orang awam ini Bapak Ibu dijadikan patokan untuk ada kemurahan kemaksiatan, wah ini bahaya ini. Bahaya. Sampai kata guru kami, orang tua kami, kalau ada ustaz bilang ustaz ini juga manusia, maka itu adalah ustaz yang berhujjah di balik dia melakukan kesalahan kepada Allah. Barangkali ada ustaz melanggar. Tiba-tiba ustaz tadi itu ngomong, saya kan manusia, mungkin sekali saya salah. Ini paling malasnya ustaz. Yang namanya ustaz itu suri tauladan. Jangan sampai kamu berbuat salah, dijaga. Walaupun memang ustaz bukan malaikat, mungkin sekali salah, tapi enggak bisa itu pedoman dipegang terus, pokoknya saya manusia, mungkin sekali salah. Loh kalau kayak gitu jangan jadi ustaz. Jadi orang awam saja. Karena kalau kayak gini musibah orang tua kami. Punya santri banyak Bapak Ibu melakukan salah. Ngomong ke santri, saya kan manusia. Nah ini gimana santrinya nanti? Gak bisa. Makanya makom yang paling tinggi untuk masuk neraka ya ustad. Makom yang paling tinggi untuk masuk surga ya ustad. Nah kali kata guru kami, gak ada ustad itu. Kalau melakukan salah tendensinya dia adalah manusia, itu ustad males itu. Yang namanya ustaz itu sebelum melangkah semuanya dipikir. Ahli ilmu, ahli majelis sebelum melangkah dipikir. Sehingga jangan sampai menimbulkan fitnah. Kenapa? Mau gak mau Bapak Ibu, Anda yang ngaji di majelis ilmu, mau gak mau Anda pulang akan dikedepankan oleh orang. Loh kalau kita gak persiapan bagaimana? Mau gak mau. Wong ini ikut majelisnya Rasulullah kok. Ini ikut majelisnya Al-Bajah. Pasti dikedepankan. Jangan berkata lagi saya manusia. Iya kan? Musibah. Artinya apa orang tua kami? Biar kita ini semakin semangat untuk menjaga, ya, tidak menimbulkan fitnah. Baik jelas, yang halal jelas, yang haram jelas orang tua kami. Yang halal jelas Bapak Ibu. Halal jualan bakso, ya, modalnya benar halal, ya kan? Ngojek yang benar halal. Ya. Yang haram juga jelas Bapak Ibu, mabuk, zina, riba. Jadi semuanya jelas. Kesalahan-kesalahan yang haram jelas, sehingga para ulama menyebutkan yang halal itu biasanya wajib, sunnah, mubah. Wajib, sunnah, mubah. Kalau haram, ya, haram menuju haram, makruh. Sama haram. Maka makruh haram jangan kau lakukan. Yang halal, wajib, sunnah, mubah. Laksanakan itu. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal jelas dan yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Wa bainahuma, di antara halal dan haram, umurun, sesuatu mustabihatun yang subhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang kebanyakan manusia tidak banyak tahu tentang urusan yang subhat ini. Di antara halal dan haram subhat. Subhat itu sesuatu yang enggak jelas halal, sesuatu yang tidak jelas haram. Faman waqa'a fi subhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjumus dalam urusan subhat, pasti terjumus dalam sesuatu yang haram. Yang biasa terjumus dalam urusan yang subhat, maka akan mudah sekali terjumus dengan sesuatu yang haram. Pasti itu orang tua kami. Kalau ulama menyebutkan, yang biasa ngerjakan yang makruh, dia akan mungkin ngambil yang haram. Mungkin. Karena makruh itu batas-batas untuk kita tidak terjumus kepada yang haram. Tapi kalau biasa itu dilakukan, akan masuk dia kepada urusan bab yang haram. Famanittaqa subhati faqad istabra li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang takut kepada sesuatu yang subhat, maka dia telah menjaga agamanya dan menjaga martabatnya. Naik pangkatnya dia. Makanya para kekasih Allah itu, orang tua kami, derajatnya diangkat oleh Allah karena menjaga dari urusan yang subhat. Yang subhat gak mau, apalagi yang haram. Nah, naik ini pangkatnya para ulama. Makanya jenengan kalau ingin naik pangkat jenengan, dalam urusan martabat jenengan, dalam urusan agama jenengan ada kemuliaan, urusan agama di hadapan Allah, martabat kemuliaan dalam arti kehormatan di hadapan manusia, ingin naik, subhat tinggalkan. Yang subhat. Banyak sesuatu yang subhat Bapak Ibu, tapi kebanyakan orang-orang awam gak ngerti. Yang banyak paham tentang yang subhat adalah ulama-ulama ahli Allah yang sesungguhnya mereka ngerti urusan yang subhat. Sebenarnya contoh sederhana yang subhat Bapak Ibu sangat gampang. Ya kan? Sangat gampang. Kalau kita menemukan sesuatu di pinggir jalan, kalau ternyata itu bukan hak kita, jangan diambil. Tiba-tiba ada menemukan sesuatu di pinggir jalan, mungkin ada amplop, mungkin ada tas, mungkin ada apa. Nah, ini miliknya siapa enggak tahu, maka enggak perlu diambil. Itulah kemuliaan kita. Kemuliaan kita itu di situ. Bukan kalau temu HP di pinggir jalan, wah ini rezeki, musibah, rezeki haram, masuk neraka gitu. Bukan, jangan diambil. Jangan biasa kayak gitu. Kalau biasa kayak gitu, mohon maaf, kalau kepepet ngambil punyanya tetangga nanti itu. Karena sudah biasa kayak gitu. Ya? Ini musibah, ini orang tua kami ya. Waman waqa'a fi subhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjumus dengan sesuatu yang subhat, mungkin sekali terjumus dengan sesuatu yang haram. Kalau di pesantren itu Bapak Ibu, ini kelasnya santri biasanya. Kalau sudah nemu roti di kamar itu, wah ini halal. Ini. Halal. Halal punya siapa itu? Ini kelasnya santri itu ada yang kayak gitu orang tua kami. Ya. Memang benar itu punya temannya, atau mungkin punyanya tamu. Tapi ingat kewaroan itu, kemuliaan agama itu, kehormatanmu yang hebat itu, di saat kamu tidak mengambil. Pokoknya kalau bukan milik kita, jangan diambil. Yang biasa kayak gitu, akan terjumus dengan sesuatu yang haram. Ini yang ngomong bukan kami, Nabi Muhammad. Yang biasa terjumus dengan subhat, mungkin sekali terjumus dengan sesuatu yang haram orang tua kami. Karra'iyar al-hawlal hima yushiku ayyarta'afihi. seperti hanya orang yang mengembala, ya kan? Seperti hanya orang yang mengembala binatang ternak di perbatasan. Di perbatasan, satu perbatasan yang dilarang, tiba-tiba dia mengembala ada di situ, mungkin sekali masuk kepada perbatasan yang dilarang. Pokoknya sudah, warning kita di dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu, yang subhat tinggalkan. Maka insya Allah yang haram mudah ditinggalkan orang tua kabis. Coba kalau biasa orang mengambil sesuatu yang bukan haknya, yang subhat itu, mungkin dia ngambil di pinggir jalan, yang memang itu adalah bukan haknya, dan tidak ketahuan halal dan haram, maka dia akan mudah saat itu mungkin. Kalau melihat mangga tetangganya, mungkin sekali diambil itu. Mungkin sekali, karena sudah biasa. Sudah biasa. Ada sebagian orang itu Bapak Ibu, karena sudah biasa, dianggap halal, halal, halal gitu. Ada tetangganya punya cabai, Bapak Ibu, kok cabainya banyak sekali buahnya. Pulang dari masjid, ngambil 5 buah. Ngomongnya besok, tadi malam saya ngambil cabainya 5 ya, halal ya. Artinya dengan mudahnya seperti itu. Dia itu meremehkan seperti itu. Apakah enggak takut di saat dia makan cabai 5, belum minta halal mati Bapak Ibu. Mau kemana orang itu? Mau kemana? Imam Syafi'i bagaimana orang tua kamu? Abahnya Imam Syafi'i bagaimana Bapak Ibu? Satu cerita yang sering diceritakan oleh para ulama. Begitu hebatnya abahnya Imam Syafi'i di dalam menjaga kehormatan agamanya dan menjaga kehormatan dirinya, sehingga makan 3 butir buah delima yang enggak jelas saja sudah gemetar tubuhnya. Takut. Bukan uang riba ini loh. Bukan uang riba. Ini ada buah delima jatuh di sungai, sudah busuk buah delimanya Bapak Ibu. Abahnya Imam Syafi'i saat itu berada di sungai, enggak sengaja mungkin karena saking laparnya refleks orang tua kami. Saking laparnya refleks diambil buah delima itu yang busuk dibuang, hanya ada beberapa butir saja. Kemakan 3 butir sadar, ya Allah, ini buah delimanya siapa ini? Badan itu buah delimanya sudah jatuh ke sungai busuk. Gimana yang cabenya orang masih nempel di pohonnya itu? Sama mangganya orang yang nempel. Ini gak ketemu orang tua kami. Lap-lap-lap-lap enak saja Bapak Ibunya. Kadang lewat 1 minggu gak minta maaf. Kadang lewat 1 bulan gak minta maaf. Abahnya Imam Syafi'i jangankan 1 bulan. Baru ngemplok gitu saja sudah gemeter tubuhnya. Allah, aku makan yang haram ini. Maka akan aku cari ini kebunnya ada di mana ini. Rela beliau naik ke atas. Menelusuri itu sungai. Hingga nyampe lah kepada 1 kebun buah delima. Dan ternyata di situ banyak yang kebun-kebun delima ada di situ. Masuklah ke situ orang tua kami. Sehingga dia minta kehalalan dari buah delima tersebut. Akan tapi ternyata buah delima itu tidak langsung dihalalkan oleh pemilik kebun tersebut. Kecuali harus memenuhi beberapa syarat. Karena kamu orang yang teledor. Sudah tahu bukan buah delimamu masih kamu makan. Kata pemilik kebun tersebut. Maka kamu wajib berkhidmah jadi tukang kebun. Kebunku di sini minimal 3 tahun. Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau abahnya Imam Syafi'i kayak gitu, makanya anaknya mantep-mantep. Ya kan? Anaknya muncul Imam Syafi'i. 7 tahun sudah hafal Al-Quran Bapak Ibu. Anak kita jus aman hilang-hilang terus. Kayaknya makanannya kurang bersih barangkali ya. Susah pisan. Ya kan? Ditaruh di pondok 1 bulan nangis Ibu. Minta pulang. Ya kan? Dipaksa lagi nangis. Allah. Tapi ingat tidak ada orang sempurna di dunia ini. Semuanya pernah melakukan salah orang tua kami. Yang hebat adalah mereka yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ditempuh 3 tahun untuk mencari kehalalan tersebut orang tua kami. Oleh abahnya Imam Syafi'i. Ingat Bapak Ibu. Kalau ingin ada bibit yang unggul. Ya bobotnya dulu ini diunggulkan. Kitanya ini diunggulkan. Kitanya diunggulkan. Urusan makan pokoknya kalau apapun yang masuk ke mulut kita jangan sampai gak jelas. Kita itu paling enak ya join ya. Join yuk, join. Join itu dari mana itu harta itu kok enak join aja. Join enggak tahu join bakso, join apa, join. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya kenapa beliau itu kok nilainya mulia di hadapan Rasulullah. Karena beliau itu orangnya paling menjaga, Abu Bakar As-Siddiq itu. Paling menjaga. Abu Bakar As-Siddiq itu punya budak. Punya budak, budaknya itu cinta benar sama Abu Bakar As-Siddiq. Namanya seorang budak. Grapiak gitu kata bahasa Jawanya itu. Enak, pokoknya apa seneng lah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Setiap kalau punya makanan itu, pasti Abu Bakar As-Siddiq ditawarin dulu. Jadi dia gak mau makan kecuali nawarin Abu Bakar As-Siddiq dulu. Abu Bakar As-Siddiq orang yang cerdas. Ditawarin makan gak asal-asal. Tiba-tiba ditawarin, Abu Bakar saya punya susu, jika kamu mau, mangga diminum. Dapat dari mana kamu? Dia bertanya, alhamdulillah saya ada rezeki ini, Abu Bakar mau. Suatu ketika, Abu Bakar ini refleks. Ditawarin susu. Tiba-tiba Abu Bakar lupa gak nanya, langsung diminum, lep gitu. Satu gelas habis. Akhirnya budaknya tadi ngomong, tumben kamu Abu Bakar gak nanya susunya dapat dari mana. Oh, ini kayak punya pembantu kayak gini, ajib kayaknya ya. Hah? Apa gak selamat majikannya kalau kayak gitu itu orang tua kami. Diingatkan majikannya, bos, ini jual belinya sudah benar belum? Oh, ini kan masuk surga ini, punya pembantu kayak gini. Ini malah pembantu ngerusak bapak ibu ya. Insya Allah ada pembantu yang soleh, soleha banyak. Akhirnya diingatkan Abu Bakar, kok tumben kamu sekarang dikasih kok langsung kamu minum. Kaget Abu Bakar, iya. Dalam riwayat Abu Bakar itu kelaparan sekali, tiba-tiba ngomong kepada budaknya itu, kamu punya makanan apa? Aku punya sepotong daging, wahai Abu Bakar. Kamu bakar, kasihkan kepadaku. Tiba-tiba dimakan sama Abu Bakar, lalu pun mengingatkan itu. Budaknya, Abu Bakar tumben kamu kok gak nanya, dapat dari mana kamu daging? Lalu Abu Bakar ngomong, iya mohon maaf aku lapar sekali kata Abu Bakar. Iya kamu dapat dari mana itu daging? Apa jawaban budak tersebut? Aku daging itu dapat dari orang yang sedang hajatan. Sedang hajatan dari orang-orang jahiliyah. Tiba-tiba apa? Langsung Abu Bakar itu langsung kepalanya dinyungsepkan ke belakang sambil tangannya ini dimasukkan ke tenggorokannya, ke lidahnya, dimuntahkan itu. Padahal enggak haram loh itu. Hanya enggak jelas itu tok. Subhat. Dipaksa Bapak Ibu dimasukkan itu. Jari jemarinya Abu Bakar dimasukkan ke tenggorokannya sampai Abu Bakar itu mau muntah-muntah orang tua kami. Untungnya keluar itu daging. Kata Abu Bakar, andaikan itu daging gak keluar, dan itu daging akan keluar dan menjadikan nyawaku keluar, gak apa-apa akan aku keluarkan daripada aku makan yang subhat. Makanya Abu Bakar nilainya hebat orang tua kami. Kalau ngomong, berdoa, Bapak Ibu mustajab. Karena beliau itu paling perhatian dalam urusan makan. Asal-asal Bapak Ibu. Dalam riwayat, susu yang diminum itu hanya beberapa yang dimuntahkan. Maka dia menangis kepada Allah, ya Allah. Yang sudah aku muntahkan ini usahaku ya Allah. Tapi ada yang sudah nempel-nempel di darah-darahku ini ya Allah. Mohon dimaafkan. Ada seperti itu Bapak Ibu. Ya. Loh, artinya apa? Enggak asal saja. Ya. Tapi ya Anda enggak boleh suudon ya. Kalau dikasih orang enggak boleh suudon. Jangan keterlaluan. Sudah kalau melihat potongannya pakai jilbab. Ya insya Allah lah orang soleha lah kan gitu. Jangan sampai aduh dari mana ini nyuri atau kangga loh ya berebut kalau kayak gitu ya jangan. Maksudnya kita tetap husnudon dan juga waspada. Karena mohon maaf Bapak Ibu, kapan anggota tubuh kita ini kemasukan sesuatu yang haram, tahu enggak tahu menjadikan orang muda maksiat, apalagi yang paham. Paham enggak paham? Anda disodorin bakso, tak taunya itu dari uang yang haram. Tahu enggak tahu jenengan akan muda maksiat. Bangun malam susah, sholat berjamaah susah, ngaji susah, pengennya maksiat terus. Tahu gak tahu? Gimana yang tahu ini haram masih dimakan? Oh, gak tahu ini kayak apa ini. Makanya ayo orang tua kami, kualitas kita harus dilebihkan. Ya? Kualitas kita harus dilebihkan Bapak Ibu. Apa yang harus kita andalkan kalau bukan pekerjaan seperti ini? Dan ingat Bapak Ibu, kapan orang sudah makan yang haram, hatinya ini langsung. Hatinya ini akan gelap. Kalau sudah hati itu gelap, orang tua kami bahaya. Ya? Sedangkan hati itu adalah puncak sentral dari tubuh manusia. Kalau sudah hatinya gelap, Bapak Ibu sudah matanya gelap ini. Ya? Makanya sehingga ada kalimat, Masya Allah, ini kalimat gak tahu kalimat dari mana yang diambil ini. Nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Loh, orang sakit ini. Pernah dengar enggak kayak gitu, Bapak Ibu? Riba dibilang dibilang haram, wong riba enak. Lah ini. Iya, maksudnya enak nerakanya kan gitu ya. Diselamatkan enggak mah? Enggak mau orang tua kami. Makanya ayo Bapak Ibu hati-hati ya. Hati-hati, kita ingin meningkatkan kualitas ibadah kita. Kita tengok pulang nanti dari tempat ini gimana? Jual beliku sudah benar ataukah enggak? Orang yang hebat itu Bapak Ibu senantiasa evaluasi, melihat usahanya kayak apa. Kami kemarin Bapak Ibu alhamdulillah. Alhamdulillah ada orang bertanya, Pak Ustadz alhamdulillah, saya dulu itu usaha saya jatuh. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai naik. Tapi saya ada ragu Pak Ustadz. Kira-kira usahaku ini benar enggak secara syariat Islam? Loh, ini yang bakal bagus itu. Ya? Ini belum apa-apa ditutupin. Ya kan, mau bertanya apa? Waduh, bertanya keliru. Enggak ada penghasilan saya, ini musibah ini. Mending enggak sukses jika itu yang haram. Mending bangkrut daripada yang haram sukses. Kalau yang haram sukses Bapak Ibu hati-hati. Ada orang sudah tahu jualannya enggak benar lah kok sukses. Hati-hati, istidraj. Dijor oleh Allah. Jualan minuman keras sukses sekali Bapak Ibu. Rumahnya sampai 7 tingkat. Nyumbang masjid sana sini. Wow, paling semangat Bapak Ibu. Ya kan? Enggak ada madrasah mau jatuh. 1 miliar, 2 miliar. Istidraj. Mending Bapak Ibu enggak bisa infak sedekah tapi benar jualannya. Daripada infak sedekah tapi haram. Memang gitu Bapak Ibu, setan itu pinter. Enggak apa-apa usahamu urusan riba, usahamu urusan haram, ditutup dengan kamu infak bangun masjid sudah hilang. Hilang dari mana? Enggak bisa orang-orang kami. Uang haram kalau diinfakkan enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ngejek Allah itu. Kurang ajar benar. Uang haram buat bangun masjidku, rumahku. Marah Allah ini. Pekerjaan yang haram dia kok dipakai untuk melakukan kebaikan, ini malah mengundang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo Bapak Ibu, pokoknya pondasi awal yang jangan diterjang subhat. Wis, belajar yang subhat-subhat ini tinggalkan sudah. Ya. Dia enggak terjerumus dengan yang haram. Maka di sinilah nanti nilai pangkat kita akan naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang tua kami. Mending Bapak Ibu puasa Senin Kamis, puasa Daud daripada apa? Kita mengambil yang sesuatu bukan hak kita atau sesuatu yang subhat. Mohon maaf orang tua kami. Kenapa Nabi Muhammad 3 hari 3 malam sampai enggak makan, Bapak Ibu? 3 hari 3 malam beliau sampai enggak makan. Kenapa? Karena beliau peduli sekali, menjaga sekali urusan apapun yang masuk kepada anggota tubuh beliau. Ya? Khususnya masuk ke perut ini, benar-benar dijaga pisan Bapak Ibu. Kita lapor 1 jam saja sudah bingung. Ya kan? Mengeluarkan motor, pokoknya yang mana ini? Pokoknya yang mana? Cepat selesai gitu. Nabi Muhammad 3 hari 3 malam lho Pak. 3 hari 3 malam. Jadi bayangkan, bahkan sampai dalam riwayat Bapak Ibu, sampai dalam riwayat bagaimana? Nabi Muhammad SAW suatu ketika pernah makan daun yang keras karena kelaparan. Kita enggak bisa. Kita mending utang ya. Ngomong teman dengan mudahnya. Apalagi sekarang zamannya zaman apa? Online Bapak Ibu ya. Jual beli online. Ya kan itu. Sudah kalau sudah lapar tinggal apa? Nelpon, tinggal WA beres Bapak Ibu. Yang enggak tahu itu jualannya kayak apa, is. Pokoknya kalau lapar sudah lapar sudah. Tapi para kekasih Allah tidak seperti itu Bapak Ibu. Mending kelaparan daripada makan yang tidak jelas orang tua kami. Insyaallah Bapak Ibu rezeki kita halal semuanya insyaallah, ya. Rezeki kita halal semuanya. Hanya saja kenapa kami kok berbicara seperti ini orang tua kami? Kami ingatkan kepada diri kami sendiri Bapak Ibu. Bahkan suatu ketika kemarin kami itu dipanggil sama Buya. Anak-anaknya beliau itu dipanggil oleh beliau. Karena beliau menemukan Al-Bahjah semakin berkembang. Banyak orang datang menawarkan bisnis ini, bisnis itu, kerjasama. Kata beliau, awas. Jika itu bukan benar secara syariat, gak ada perlunya walaupun untungnya gede. Awas. Beliau tiba-tiba ngomong kayak gitu. Kalau memang itu untungnya gede tapi gak benar secara syariat, gak ada perlunya. Mending bangkrut di awal kalau memang enggak benar daripada sukses dengan yang haram. Urusan nyawa enggak ada yang tahu, Bapak Ibu. Enggak ada yang tahu. Ada sebagian orang apa? Ya sudahlah Pak Ustadz, yang penting saya kaya raya dulu. Nanti kalau sudah kaya raya tobat. Ya kalau keburu tobat. Ada orang kayak gitu, Bapak Ibu. Terus pokoknya usaha, yang penting usaha sudah. Usaha, yang penting usaha. Nanti kalau sudah kaya raya baru disortir. Iya, ya kalau bisa. Baru naik mobil, Bapak, pokoknya yang penting masuk, kerja apa saja masuk, tabrak jedar. Gimana yuk? Jangan, orang tua kami. Harus yang benar, Bapak Ibu ya. Jadi, yang halal jelas, yang haram jelas. Dan sesuatu di antara halal dan haram itu adalah sesuatu yang subhat. Ya. Siapa yang menjaga subhat, maka dia telah menjaga agamanya, menjaga kehormatan dia. Ya. Dan barang siapa yang terjumus dengan sesuatu yang haram, yang subhat, maka akan mudah terjumus dengan sesuatu yang ha, yang haram. Ala wa inna likulli malikin hima. Ingat, setiap raja itu pasti punya peraturan, punya batasan-batasan. Dan batasan Allah itu dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Awas, jangan biasa melanggar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ini batas-batas. Makanya ulama menyebutkan kalau sudah itu makro, tinggalkan. Makro, tinggalkan. Contoh, Bapak Ibu. Orang kalau biasa minum dengan tangan kiri. Walah ini makro mah biasa. Gitu. Dia akan mudah saat itu biasa makan dengan berjalan. Terus berkembang terus seperti itu. Karena dosa kecil itu yang dilakukan jika diremehkan akan menarik dosa gede. Dosa kecil yang dilakukan dengan meremehkan akan menarik dosa besar. Dosa besar yang dilakukan akan menarik dia kepada kekufuran. Jadi sudah memang gak ada celah orang tua kami. Mau kecil mau gede gak ada celah sudah. Kalau makro mungkin Bapak Ibu kalau kepepet, ya kepepet, namanya orang kepepet. Ingat kepepet itu setiap hari apa setahun sekali? Kepepet itu setahun sekali. Lah kalau kepepet setiap hari mah bukan kepepet ini. Saat saya kepepet, saat terjumus dalam riba, oke. Setahun sekali. Iya kan? Atau kalau enggak seumur hidup sekali. Loh ini kepepet kok setiap bulan ayo. Enggak kapok-kapok. Ya bukan kepepet ini orang tua kami. Anda jangan menutup kebesaran Allah. Allah Maha Besar. Ya kan? Bahkan sampai disebutkan Bapak Ibu, kapan ujianmu, kesengsaraanmu lama, maka nanti kamu akan menemukan kebaikan dan kesuksesan lama. Barangkali ini, karena umumnya gini orang tua kami, Pak Ustaz, saya ini sudah hijrah, ninggalin yang haram, ini mau makan aja susah. Semakin mentok engkau usaha, sehingga kau merasakan kesusahan, maka semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Asal kamu sabar saja. Biasanya gitu Bapak Ibu, orang yang hijrah itu seperti itu biasanya. Orang yang hijrah itu menemukan apa? Ya Allah, dulu mobil ada, rumah ada, makan tinggal disiapkan. Sekarang kok susah pisan, harus mondar-mandir sana. Kesusahan yang kamu rasakan itu, bisa jadi itu peleburan dosa-dosamu dahulu. Sampai disebutkan, sa'atul imtihan, sa'atul maghfirah. Masa-masa ujian itu masa-masa pengampunan dari Allah yang senang. Sa'atul imtihan, sa'atul maghfirah. Masa-masa ujian itu masa-masa pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Lewong ribanya miliaran, triliunan, ya susahnya penghapusannya ya lama lah. Enggak bisa satu bulan udah selesai gitu Bapak Ibu. Ini dosanya numpuk. Dan ingat, kalau sudah dosa kita dihilangkan di dunia, nanti di akhirat kita enggak punya dosa orang tua kami, ya. Enggak punya dosa. Baik, ingat Allah memiliki batas. Batas-batas itu adalah sesuatu yang diharamkan, jangan dilanggar. Kalau yang diharamkan dilanggar, Allah akan marah. Sampai disebutkan, innallaha yaghur wa ghairatullahi ayyutil mu'min maharramallah. Maharramallah. Allah itu cemburu. Dan kecemburuan Allah itu akan nampak kalau yang haram dikerjakan, Allah akan cemburu. Bapak ingat, istri kalau cemburu kayak apa? Marah kan? Enggak dikasih minum, kayak gitu Ibu, kalau cemburu Ibu. Boro-boro mau nyapa, ya kan bukain pintu malas pisan. Jadi kelakuannya itu kelakuan cuek. Begitu juga dengan Allah. Kalau seumpama ada yang mengambil yang haram para orang tua kami, Allah akan mencuekin hambanya itu. Tidak akan diperdulikan hambanya tersebut. Bahkan bisa jadi dihukum. Dihukum. Makanya ini orang tua kami ya. Ini termasuk batasan-batasan dari apa yang harus kita hindari. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingat di dalam hati kita itu ada segumpal daging. Idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa ya al qalbu. Ingat di dalam hatimu itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka semuanya baik. Jika segumpal daging itu rusak, maka semuanya rusak. Ini hadis Nabi Muhammad ini masya Allah hebat orang tua kami. Rusaknya hati karena makanan yang haram. Baiknya hati karena makanan yang halal. Yang halal itu jika dimakan, hati itu menjadi bagus. Sehingga disebutkan oleh para ulama, kapan makan yang halal, hatinya itu yatanawar, bercahaya, mengkilau. Sehingga melakukan amal kebaikanmu mudah. Tapi kalau sudah makan yang haram, maka hatinya itu akan menjadi hati yang gersang, hati yang buta, hati yang gelap, sehingga dia mudah itu melakukan maksiat. Nah, maksiat. Begitu juga dibalik, sebab musabab ya, tanda hati itu keras, rindu melakukan maksiat, rindu yang haram. Jadi ini ada sangkut pautnya orang tua kami. Ada sangkut pautnya. Kalau kamu ingin tahu kerasnya hati, coba urusan yang halal haram memilah-milih ataukah enggak. Kalau tidak memilah-milih itu hatinya keras itu. Nah, jadi bisa dibalik seperti itu. Apa yang menjadikan sebab hati keras? Ya tadi itu, mengambil sesuatu yang haram. Bahkan disebutkan oleh para ulama, yang menjadikan sebab hati lembut itu ada 10. Yang menjadikan sebab hati bersih itu ada 10 orang tua kami. Yang pertama, yang menjadikan sebab hati lembut itu ada 10. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan merenung. Baca Al-Quran dengan merenung ini membersihkan hati kita. Kalau memang ternyata merenungi Al-Quran masih belum bisa, sudah baca aja Al-Quran. Insya Allah nanti ada manfaatnya. Yang kedua, orang tua kami, yang menjadikan hati itu bersih, disebutkan oleh para ulama. Yang kedua adalah, sering menjadikan perut itu lapar, yakni ngurangi makan. Ngurangi makan, pokoknya gak makan kecuali lapar. Ini juga mempengaruhi urusan hati kita. Kemudian yang ketiga, yang menjadikan sebab hati itu bersih, yang ketiga, apa? Biasakan bangun malam untuk ibadah, tapi bangun malam nonton bola enggak ketemu. Ya kan? Bangun malam untuk ibadah. Makanya kalau jenengan mau ngomong ini bangun malam tok jangan. Bangun malam untuk ibadah. Ini menjadikan sebab hati orang itu bersih. Yang keempat, yang menjadikan hati bersih orang itu apa? Di tengah malam, di waktu sahur, senantiasa merengek, menangis kepada Allah. Berdoa, munajat. Tapi dengan merasa dirinya rendah, hina di hadapan Allah. Ini menjadikan sebab hati itu bersih. Bersih. Kemudian yang kelima, jangan biasa ngomongin orang. Jangan biasa ngomongin orang. Kelihatan orang kayak apapun, sudah cuek saja. Enggak usah ngomongin orang. Ya. Dan asal tahu saja Bapak Ibu, haknya manusia dengan manusia itu ada tiga. Kewajiban kita dengan orang itu ada tiga. Satu, kewajiban seperti makomnya para malaikat. Maksudnya bagaimana? Dia senantiasa kalau ketemu temannya itu menawarkan program-program kebaikan. Selalu mengajak kepada kebaikan. Ayo ngaji, ayo sholat, ya, ayo kunjung kepada ulama. Ayo ini pokoknya ngajak kebaikan. Ini makomnya para malaikat ini. Ini orang-orang soleh ini Bapak Ibu. Makomnya para malaikat. Sehingga kalau ketemu temannya itu selalu ngajak kepada kebaikan. Nah, mudah-mudahan kita golongan yang pertama ini. Amin. Golongan yang kedua, golongan cuek. Cuek bebek. Maksudnya cuek bebek itu bagaimana? Terserah. Mau di sana maksiat, mau di sana gak maksiat, pokoknya cuek. Ini makomnya apa? Makomnya bebatuan. Jadi cuek. Nih, jenengan tahu dinding-dinding ini. Dinding-dinding ini, kalau ada orang kepleset atau jatuh dari atas debu, gimana dinding-dinding? Ngomong, jatuh kamu. Enggak kan, cuek kan? Nah, ini ada manusia makomnya kayak gitu. Cuek. Mau tetangganya nyungsep, mau tetangganya apa, diam saja. Enggak peduli. Ini ada. Tapi ini mending Bapak Ibu, lebih mending ini. Yang terakhir ini yang bahaya. Makomnya sibak. makomnya binatang buas. Wow. Kalau ketemu orang ini Bapak Ibu enggak enak kecuali mendolimi. Akrob kalajengking, kayak ular, berbisa. Jadi kalau ketemu orang ini menawarkan program-program maksiat, menyesatkan ini. Kata Imam Ghazali, jadilah kamu orang yang pertama berada di makomnya para malaikat. Kalau enggak bisa, berada di makom jamadat, itu enggak apa-apa tadi. Yang kedua tadi itu. Lebih bagus, tapi jangan sampai yang ketiga. Makomnya binatang buas. Nah ini ngeri Bapak Ibu. Makanya, kalau agar supaya hati kita bersih, enggak usah sering ngomongin orang tua kami. Sudah cuek saja. Ya? Cuek. Kalau mau ngasih nasihat. Tapi enggak usah diomongin. Kemudian yang berapa? Yang keenam. Keenam ya. Yang keenam Bapak Ibu, uzlah. Uzlah itu bermuamalah dengan orang seperlunya. Bermuamalah dengan orang seperlunya. Bukan berarti menghindar 100% itu enggak seperlunya orang tua kami. Ya. Seperlunya. Ketemu alhamdulillah mengucapkan salam ya. Pokoknya seperlunya, ngambil kebutuhan kepada orang ini seperlunya. Karena ya memang ada pengaruh Bapak Ibu. Mohon maaf, ada sebagian orang itu sudah biasa sholat duha. Tapi karena dia ketemu teman, ngeladenin orang, sholat duhanya kadang kelewat. Ngobrol terus jam 12 hilang. Itu hampir sering kayak gitu. Makanya ketemu orang seperlunya. Bukan berarti kita menghindar. Menghindar dari manusia enggak mungkin kita. Karena kita kehidupan kita pasti dengan manusia. Tapi seperlunya. Kemudian yang ketujuh orang tua kami. Yang ketujuh agar supaya hati kita ini bersih Bapak Ibu. Apa yang ketujuh? Jadi yang ketujuh orang tua kami, jaga mata, jaga telinga. Jaga anggota tubuh kita jangan maksiat kepada Allah. Jangan maksiat kepada Allah. Karena mata ini jendelanya hati. Telinga ini jendelanya hati. Jangan maksiat. Karena apapun yang kita lakukan dalam kemaksiatan itu akan mempengaruhi di dalam hati kita. Kemudian Bapak Ibu yang keberapa? Yang kedelapan. Ya. Yang kedelapan adalah majalitus sholihin. Duduk dengan orang-orang soleh. Duduk dengan orang-orang soleh itu memang obatnya hati Bapak Ibu. Menjadikan hati itu bersih. Duduk kunjung sana kemari. Ya kan, ziarah sana kemari dari orang-orang soleh. Dan termasuk kita hari ini, malam ini termasuk adalah duduk-duduk dengan orang soleh. Mudah-mudahan hati kita dirindukan menjadi hati yang bersih. Kemudian yang kesembilan Bapak Ibu, asumtu amma la ya'ni. Yang kesembilan adalah diam dari berbicara yang tidak ada manfaatnya. Diam dari berbicara yang tidak ada manfaat, tidak ada manfaatnya. Pokoknya kita berbicara seperlunya. Ini juga menjadikan sebab hati itu bersih. Dan yang terakhir ini orang tua kami. Yang terakhir apa? Yang menjadikan hati bersih itu aklul halal. Makan yang halal. Dan ini yang ke-10 ini termasuk ini yang paling pokok daripada 10 tadi itu. Makanan halal. Jadi, sehingga disebutkan oleh para ulama wa ra'suha. Dan ini termasuk adalah pondasi kepalanya dari pangkal hati itu bersih. Makan halal orang tua kami ya. Karena dengan makan yang halal tadi sudah disebutkan, insyaallah hati kita menjadi hati yang bersih. Makanan yang haram Bapak Ibu jika dimakan anak kita, susah anak kita menjadi baik. Makanan yang haram jika dimakan istri kita, susah menjadi istri kita baik. Tapi kalau makanan halal, paham enggak paham jika dia makan yang halal, insyaallah dia akan menjadi orang yang nurut patuh kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang tua kami. Jadi Bapak Ibu jelas hakikat kebahagiaan tadi itu kembali lagi berarti ada di dalam hati kita. Loh, hati itu akan bersih dengan 10 tadi itu. Ya, dengan 10 tadi itu. Dan dari 10 yang paling inti adalah benar-benar menjaga mewanti-wanti dari urusan makanan halal ataukah haram. Lah itu mempengaruhi orang tua kami ya. Mempengaruhi. Inilah Bapak Ibu konsep yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kaya hati orang tua kami, dan ternyata kaya hati itu sangkut pautnya dengan urusan makan yang halal. Mudah-mudahan hati kita dikayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kalau memang ternyata ada yang mungkin saat ini orang tua kami barangkali pekerjaannya kok masih enggak jelas. masih subhat atau mungkin sudah jelas ada sesuatu yang haram, maka bagaimana kalau seperti itu? Bagaimana? Pelan-pelan harus kita menghindari. Bahkan kalau perlu Bapak Ibu, ada banyak doa yang diajarkan oleh seorang ulama besar, Imam Mutawalli Sya'rawi. Imam Mutawalli Sya'rawi beliau pernah berkata, kalau kamu susah meninggalkan sesuatu maksiat, dan kamu tahu itu memang maksiat, tapi kamu susah meninggalkan, maka berdoalah, Allahumma ahrimni ladzatal maksiat. Allahumma ahrimni ladzatal maksiat. Ya Allah, halangilah kepadaku untuk menemukan kenikmatan maksiat. Warzukna ladzata ta'atik. Warzukna ladzata ta'atik. Dan berikan kepadaku rizki, anugerah, kenikmatan patuh kepadamu. Ini orang kalau susah ninggalin maksiat. Jika ada orang susah ninggalin maksiat, Bapak Ibu baca doa ini. Allahumma ahrimna ladzata maksiatik. Nah, warzukna ladzata ta'atik. Kalau bahasa Indonesianya, ya Allah, halangilah dariku merasakan nikmatnya maksiat, dan berikan kepadaku, ya kan, nikmatnya ta'at, merasakan nikmatnya ta'at ini orang tua kami. Nah, ini dengan ini insya Allah akan dipermudah untuk bisa meninggalkan sesuatu yang haram. Mudah-mudahan kita semuanya hijrah dengan sesungguhnya, mudah-mudahan pekerjaan kita menjadi pekerjaan yang halal, pekerjaan yang bersih, dan mudah-mudahan kita senantiasa ditakutkan dari urusan yang subhat senantiasa ditakutkan, dan mudah-mudahan senantiasa yang kita makan, kita konsumsi, yang kita berikan kepada anak-anak kita benar-benar muni rezeki dari Allah yang halal, muni rezeki dari Allah yang halal. Amin ya rabbal alamin. Orang tua kami, baik, inilah barangkali yang bisa kami sampaikan. Tidak perlu panjang-panjang Bapak Ibu. Jika ada yang bertanya, mangga dipersilakan. Wallahu a'lam bissawab. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kami persilahkan kepada para jamaah sekalian yang ingin bertanya. Dari kaum bapak, dua ya. Dan kaum ibu, dua ya. Depan. Silakan diperkenalkan namanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Fauzan dari BSD. Sebelumnya mohon maaf, mungkin pertanyaannya di luar tema Pak Ustadz. Seperti kita ketahui semua, banyak saat ini kan Ustadz-Ustadz yang mempunyai pemahaman akidah yang berbeda dari kita. Mungkin kita bisa lihat di media-media sosial, dari videonya, atau dari kajian-kajiannya. Nah, ketika kita ingin menyelamatkan saudara-saudara kita yang seakidah dengan kita, dengan cara men-share pernyataan-pernyataan yang menyimpang dari ustadz-ustadz yang tadi itu, apakah itu termasuk kepada bab kita membuka aib orang, kita padahal niatnya men-share video-video yang pernyataan salah dari ustadz-ustadz itu, tujuannya supaya saudara-saudara kita bisa tahu bahwa oh ini menyimpang, jangan diikutin gitu. Tapi apakah itu diperbolehkan? Takutnya itu kita bab membuka aib atau kesalahan orang. Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi dari Ikhwan ya, Pak. Dipersilahkan menyebutkan nama terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awan Sailendra. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya menjual barang KW? Soalnya barang KW? Iya, barang KW. Jadi soalnya biasanya kalau barang yang aslinya itu kadang harganya terlalu mahal. Jadi konsumen itu lebih ke arah yang lebih murah tapi barangnya itu KW gitu. Demikian pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu. Baik, dari akhwat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Pratu Molida. Ustaz, saya mau bertanya, apa hukumnya bisnis MLM, apakah termasuk riba meskipun produknya itu bisnis MLM, multi level marketing? Iya, tapi baik, produknya udah ada sertifikat MUI halal. Baik. Terima kasih. Ya, baik, satu lagi Ustaz, ada titipan pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya. Saya bercadar dan jika dalam perjalanan dan mau mampir sholat di masjid terdekat, agak bingung karena pembatas sholat laki-laki dan perempuan sangat pendek sehingga wajah saya terlihat. Yang ingin saya pertanyakan, apakah cadar saya harus tetap dipakai atau saya buka? Dan jika cadar saya tetap dipakai, bagaimana kening tempat sujud terlihat atau tidak? Mohon penjelasannya. Karena saya baru 3 bulan ini bercadar, jadi belum paham betul. Dan cadar yang saya pakai bentuk bandana yang hanya mata yang terlihat. Terima kasih. Mohon maaf. Cucum Bintaro. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama adalah tadi berkenaan dengan apa? Apa? Oh iya, mengeser. Mesir. Baik. Jadi gini, di dalam kita mengingatkan orang, harus semuanya ada adabnya. Kebaikan jika disampaikan dengan cara tidak hikmah, maka tidak akan menjadikan orang itu insyaf. Menyampaikan kebaikan mudah. Burung bio itu kalau diajarin ceramah bisa. Tapi siapa yang tersentuh? Atau mohon maaf, ada burung bio, orang Tangerang sudah bisa ceramah. Tiba-tiba sebelum Buya ngisi, di itu suruh ceramah. Siapa yang tersentuh? Enggak ada. Kenapa? Karena harus ada hikmah. Hikmah itu apa orang tua kami? Bukan lembut, ya kan? Bukan hanya tegas, tapi tepat sasaran. Ya? Tepat sasaran. Bagaimana? Sebelum Anda mengingatkan dia, harus ada pendekatan. Di mata dia, jenengan harus menjadi orang yang amanah. Sholatnya jenengan kelihatan amanah, kejujuran jenengan kelihatan amanah. Sehingga apa? Di hadapan dia, jenengan adalah orang yang amanah. Kapan di hadapan dia, jenengan jadi orang yang amanah? Maka disinilah termasuk kunci akan mudah menyampaikan kebenaran. Bagaimana kita akan menyampaikan kebenaran kalau dia gak cinta kepada kita? Iya kan? Dia gak tersentuh kita. Ya? Atau mungkin kita menjadi orang culas. Atau menjadi orang yang gak amanah, menyakiti hatinya. Walaupun omongan kita baik, ya gak bakal didengar. Iya kan? Coba, mohon maaf, contoh ini. Contoh. Ibu punya motor dicuri orang, motornya. Motornya dicuri, dicuri orang. Dia kan nyuri kan? Nyuri. Ketahuan, dipukulin oleh orang. Tiba-tiba si perampok tadi ngomong, Nabi Muhammad bersabda, mengampuni orang itu pahala gede. Coba didengar enggak? Ayo, didengar enggak? Ya enggak didengar, kenapa? Oh, kamu orang enggak amanah. Iya kan? Kamu melanggar. Tapi coba orang yang tadi sujud di masjid, kelihatan bersih di masjid dalam arti sujud, akhlaknya mulia, tiba-tiba ngomong, Nabi Muhammad bersabda, mengampuni orang itu pahala besar. Oh, Masya Allah Ustaz, baik Ustaz. Kan gitu. Lah kita harus menjadi orang seperti itu dulu. Menjadikan pada dirinya orang yang akan kita ingatkan amanah dulu kita. Lah baru setelah amanah, pelan-pelan. Kita ingatkan ya pelan-pelan. Pertama ya dengan tegur sapa yang indah. Ya akhi, ya ukhti, subhanallah, engkau rajin saat itu belajar mendengar ceramah di YouTube-YouTube. Jika boleh memberikan saran, maka tengok ceramah yang ini. Nah, dengan cara seperti itu. Karena ulama itu banyak, ya kan gitu. Dan kita enggak boleh fanatik satu ulama. Kita coba ayo mengambil referensi sana. Ini termasuk kewajaran di dalam ilmiah itu kayak gitu. Iya kan? Membuka wawasan kepada siapapun. Nah, ini pokoknya di saat kita mengingatkan, nalar otaknya dia harus dikasih pemahaman. Coba ini dilihat. Dan jangan sampai kalau ngelihat memberikan ustaz ini, jangan diantemi yang sesatnya tadi. Wah, tambah berontak nanti itu. Kasih yang sahdu-sahdu, kelembutannya ustaz, motivasi atau apa. Sehingga apa? Ajib ini ustaznya. Enak kalau ngomong ini, enggak nyinggung sana, enggak nyinggung sini. Jangan diantem maulid. Anunya itu dulu, wah ini mah gak nyambung sama saya. Terima kasih, terakhir saja, akhirnya gitu nanti. Itu nanti. Jadi pelan-pelan dulu, kasih share-share. Tentang masalah neraka, surga, berbakti kepada orang tua, khidmah kepada guru, khidmah ke istri, suami, bagaimana hubungan dengan tetangga, teman. Pokoknya dikasih yang sahdu-sahdu dulu, sampai hatinya condong. Loh, kalau sudah hatinya condong orang tua kami, gak terasa. Tiba-tiba buka YouTube, derlah. Ini kok beda ini. Tapi ustaz ini enak kok. Nah, sudah mulai. Jadi diam-diam, jenengan gak usah ngomong, dia lama-lama berubah. Akhirnya apa? Besoknya dia sudah tahlilan, tapi sembunyi-sembunyi. Karena malu sama jenengan. Iya kan? Malu. Kamu dari mana? Enggak, tadi ngikut aja ke sana. Padahal ngikut tahlilan. Gitu kan? Ini. Kemudian, andaikan, kalau memang sudah harus waktunya, hikmah sudah. Tak tanya memang harus wajadil humbillati ya ahsan. Ternyata memang harus pakai debat ini. Nah, ini debat kan nanti itu. Proses terakhir. Ini sudah dilembutin apa masih aja. Malah tambah menampakkan hujahnya dia. Oh, kalau kayak gitu ya sudah. Bismillah, pelan-pelan. Berilah saat itu. Pemahaman ulama seperti. Bukan saya loh. Saya ini memang gak ngerti apa-apa. Ini para ulama ini. Ya kan? Kasih saat itu. Ceramahnya para ulama berkenaan tentang yang saat itu diperdebatkan, diperselisihkan kan gitu. Kemudian, apakah itu buka aibnya orang? Kalau memang orang sesat, di saat dia itu kesesatannya diomongin, itu bukan gunjing. Karena kita nyelamatkan orang. Fir'aun sesat, Fir'aunnya diomongin. Awas, Fir'aun itu menyesatkan. Kenapa? Karena dia mengajak manusia untuk menyembah kepada dia. Kita enggak gunjing. Menyelamatkan orang. Ya, menyelamatkan orang. Jadi kalau kesesatan orang disebut, ada fitnahnya disebut, itu bukan buka aib. Kecuali kalau dia sudah tobat. Kalau sudah tobat beda. Ya kan, tiba-tiba dia tobat kok masih kita sebut kejelekannya. Loh, kalau seperti itu, gak boleh. Makanya kemarin saya ditanya, Ustadz, nonton film PKI hukumnya gimana? Ya kan, bukannya itu ngelihat aibnya orang. Kan gitu kan. Nah, itu gimana lo? Kalau memang ternyata keluarganya memang meresmikan dirinya tobat, kapok, iya kan? Kapok, nyesel. Iya kan? Ya kita enggak ada perlunya nonton. Iya kan? Enggak ada perlunya nonton. Tapi kalau ternyata di saat dia sudah tambah enggak karu-karuan berhujah bahwasanya dia adalah benar. Bahkan sekarang sudah mau memunculkan lagi lo kalau kayak gitu ya tonton biar tahu. Kan gitu. Tapi kalau dia tobat benar ya enggak boleh. Iya kan, Nabi Muhammad di saat ada Ikrimah bagaimana? Ada Ikrimah, diam, jangan ngomong Abu Jahal. Kenapa? Ikrimah sudah tobat. Iya kan, Ikrimah anaknya Abu Jahal. Abu Jahal orang yang paling rusak kan ibarat, yang memusuhi Rasulullah. Tapi bagaimana? Sahabatku, ada Ikrimah, diam, jangan ngomongin Abu Jahal. Awas, jangan ngomongin Abu Jahal. Ada Ikrimah, kapan? Di saat Ikrimah atau tobat. Kalau dia Ikrimah gak tobat, gak masuk Islam, ya diomongin kejelekannya Abu Jahal. Ya? Jadi seperti itu. Jadi kalau orang sesat membawa fitnah, apalagi fitnahnya kepada umat, maka diomongin tidak apa-apa, disebar kesesatannya enggak apa-apa. Kenapa? Karena kita menyebar kesesatannya bukan zat kepada orangnya. Kalau ketemu orangnya kita jabatan tangan, salam, cium kanan, cium pipi, kan gitu. Kalau ketemu dia, tapi kalau tetap kesesatannya harus disebar. Kenapa? Ini untuk menyelamatkan umat. Nah, gitu loh. Makanya orang tua kami, kapan kalau ada orang perselisihan, mohon maaf, fulan mengatakan A, B mengatakan si B mengatakan fulan lagi mengatakan B. Mungkin berselisih pendapat dalam urusan pendapat, tapi di saat ketemu enggak boleh berselisih pendapat, tetap harus saling menghormat ya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang kedua tadi apa? Membeli barang KW. Ya kan? Membeli barang KW. Intinya gini, di dalam urusan jual beli itu tidak boleh ada unsur menipu. Tidak boleh ada unsur menipu. Kalau ada unsur menipu, maka ada yang dirugikan, maka jual belinya tidak sah. Iya kan? Syaratnya jual beli itu kan sesuatu yang manfaat. Iya kan? Sesuatu yang manfaat berarti kan tidak boleh ada unsur menipu. Ya? Kecuali kalau mungkin nanti urusannya dengan pemerintah. Nah, ini babnya beda lagi. Intinya gini. Saya jualan tisu. Tisu nomor satu, warnanya putih, harganya 100 juta. Enggak tahu tisu apa ini. Ya sudah enggak apa-apa 100 juta gitu aja, contoh aja. Ya. Tisu yang kedua agak burem. Tisu yang kedua agak burem. Harganya murah, 1 juta. Ya. Tisu yang ketiga hitam. Nah, ini. Harganya murah, 100 ribu. Sok, kamu mau beli yang mana? Loh, kalau kayak gini enggak masalah. Iya kan? Karena dia tahu ngerti manfaatnya. Satunya bersih, harganya 1 juta. Satunya burem, harganya 1 juta, satunya 100 ribu. Terserah kamu mau milih yang mana. Nah, ya. Kalau kayak gini mah enggak apa? Enggak dosa. Yang enggak benar itu apa? Yang hitam tadi ini yang asli ini. Nah, ini yang enggak benar. Ya kan? Jadi kalau memang sudah dijelentrehkan kayak gitu, enggak apa-apa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika Rasulullah marah kepada orang lagi jualan gandum, kalau enggak gandum kedelai, oleh Rasulullah itu kan sudah ada di karung. Oleh Rasulullah sudah ada di karung, tangannya Rasulullah dicemplungkan ke karungnya itu. Ternyata apa? Atasnya kok yang kering, bawahnya basah. Rasulullah marah, enggak boleh kamu jualan kayak gini. Nipu orang, dosa kamu. Enggak boleh. Nah, jadi jelaskan, jelentrehkan. Yang asli, yang nomor satu, ya kan? Yang nomor satu, nih, kayak gini, manfaatnya kayak gini. Yang nomor dua, satu bulan pasti mati. Ya, terserah dia, mau milih yang mana. Kalau sudah jelentrehkan kayak gitu, orang tua kami, berarti kita enggak ada penipu, enggak ada penipuan. Adapun Pak Ustadz, ternyata oleh undang-undang pemerintah itu enggak boleh. Harusnya jualannya yang asli tok. Berarti kita dosanya enggak patuh sama pemerintah itu. Dosanya enggak patuh sama pemerintah. Karena ya kita tetap kepada pemerintah dianjurkan kita apa? Patuh, nurut, ya kan? Dianjurkan kita patuh lah. Kalau memang ada undang-undang seperti itu, berarti dosanya kita kepada pemerintah karena enggak nurut. Nah, ini. Ya kayak ini aja Bapak Ibu. Ya. Lampu merah itu. Iya kan? Mana ada di agama lampu merah, kan enggak ada. Iya kan? Tapi jenengan kalau enggak nurut, enggak patuh orang tua kami, berarti Anda punya masalah dengan pemerintah. Iya kan? Punya masalah dengan pemerintah. Bahkan Bapak Ibu, orang yang nerobos lampu merah itu, kok tiba-tiba sampai nabrak orang di kisos itu nanti. Nah, di kisos. Kenapa? Karena dia enggak patuh, sudah ada warning merah kayak itu masih nerobos saja. Akhirnya orang lewat ditabrak. Nah, ini bahaya ini ya. Baik seperti itu. Wallahu a'lam bisawab. Terus tadi apa? Mana? Dari akhwat tuh. Apa itu tadi? Hukum MML ya. Multi level marketing. Intinya gini, multi level marketing itu kalau memang sudah ada jelas apa ada status dari MUI seperti itu ya jelas sudah halal. Intinya gini, multi level marketing secara umum itu gini orang tua kami. Sebelum kita masuk ke sana Bapak Ibu, kita harus tahu akadnya seperti apa, yang dijual itu apa. Kita harus tahu. Ya kan? Yang dijual itu apa? Kalau memang ternyata yang dijual benar dan akadnya juga benar, maka tidak apa-apa. Tapi multi level marketing yang sesungguhnya itu Bapak Ibu urusan pahala kepada Allah. Kalau multi level marketing di kita ini kayaknya enggak ketemu Bapak Ibu. Coba bayangkan. Orang pertama menjual produk 100 ribu. Orang yang kedua menjual produk 100 ribu. Orang yang ketiga jual produk 103. Terus seperti itu orang tua kami. Lu nanti mau ngambil kemana itu untungnya nanti itu. Makanya nanti pada kaki keberapa itu harus selesai. Enggak bisa terus-terusan. Beda kalau kita multi level marketing dengan Allah. Iya kan? Yang ngajak ibu pengajian satu dapat pahala satu. Loh kalau Allah mah enggak habis pahalanya. Tapi kalau ini lama-lama habis ini. Iya kan? Lama-lama habis. Makanya itu nanti dibatasin harus ada berapa kaki selesai. Buka lagi. Nah, gitu orang tua kami. Kalau terus-terusan nyambung terus itu enggak ketemu Bapak Ibu, ya. Jadi intinya urusan halal enggak halalnya itu dilihat akad dan barang yang dijual. Kalau memang barang yang dijual itu memang benar-benar sah, barangnya adalah barang yang halal, akadnya juga benar, maka itu ya memang halal. Hanya saja prakteknya multi level marketing itu orang tua kami biasanya enggak bakal lama. Iya kan? Enggak bakal lama. Nanti berapa orang? 500 orang selesai nanti. Bikin lagi nanti baru selesai. Kenapa? Karena enggak bakal kuat bandarnya itu nanti. Enggak bakal kuat nomor satunya itu orang tua kami, ya. Bahkan nanti yang di akhir itu dia mau ngambil untung dari mana yang akhir itu? Susah. Enggak bisa. Makanya multi level marketing itu sebenarnya susah untuk dipraktekkan orang tua kami, ya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang terakhir tadi apa? Karena pembatas sholat. Oh iya, baik. Orang yang memakai cadar. Memakai cadar adalah kemuliaan, keutamaan orang tua kami. Siapapun para ibu, para adik-adikku yang wanita, semuanya harus rindu pakai cadar. Karena cadar kemuliaan. Cadar itu adalah jumhur ulama disepakati oleh madhab kita Imam Syafi'i. Auratnya perempuan itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya kan, mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu auratnya perempuan, ya, kecuali muka dan telapak tangan. Ya. Tapi pendapat yang dikokohkan muka juga sebagian ulama mengatakan adalah aurat, sehingga pendapat yang pertama itu memang dianjurkan memakai cadar. Pendapat yang kedua dari madzhab kita Imam Syafi'i tidak usah pakai cadar. Nah ini, yang sudah pakai cadar lanjut istiqomah, ya kan? Lanjut istiqomah. Biarkan orang ngomong apa saja, jangan diperdulikan. Kamu kalau sudah istiqomah, ya istiqomah. Jangan sampai nanti, apa kata bahasa Jawanya itu? Obor belarak. Ya kan? Kalau lagi semangat, pakai cadar. Kalau enggak, ya rusak-rusak akhirnya. Ya jangan kayak gitu, istiqomah. Ya. Pakai cadar adalah istiqomah itu kemuliaan. Siapapun harus rindu pakai cadar gitu. Adapun kalau di pesantren guru kami, Al-Bahjah, orang tua kami, memang beliau ngambil pendapat yang kedua. Buya ini mengambil pendapat yang kedua, yaitu bahwasanya aurat perempuan, laki-laki perempuan ini kesekujur tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Iya kan? Muka dan telapak tangan. Artinya adalah yang pakai cadar, istiqomah, dan jaga hati. Jangan sampai kamu bangga. Iya kan? Nih, orang ahli surga ini dengan cadarnya. Wah, ini musibah ini ya. Enggak boleh kayak gitu sehingga meremehkan sana sini, tidak. Tapi yang jelas cadar ada kemuliaan. Siapapun harus rindu pakai cadar. Siapapun harus rindu. Kemudian urusan sholat. Urusan sholat orang tua kami, Pak Ustadz. Gimana kalau saya sholat pakai cadar? Kalau sholat pakai cadar, jidakmu tetap harus dibuka. Karena jidak itu wajib dibuka. Anggota sujud itu ada 7. 5 tambah 2. 1, kepala, yakni jidak. Harus nempel ke bumi. 2 sama 3, lutut. 2 lutut, kanan kiri. Kemudian 4-5, tangan kanan, tangan kiri. 6-7, kaki kanan, kaki kiri. Ini semuanya harus nempel ke bumi. Kemudian ada di antara anggota sujud itu yang wajib dibuka. Apa? Jidat. Laki-laki, perempuan, jidat wajib dibuka. Kenapa? Karena tempat sujud kita itu. Ya kan? Kalau enggak dibuka, tidak sah. Kalau ada orang mensujudin cadarnya, ya kan? Atau mensujudin kopiahnya. Ada orang kopiahnya kan delep gini kan? Ya kan? Semangat pisan gitu. Delep sehingga kalau sujud itu, bukan sujud ke lantai, akhirnya sujud ke kopiahnya. Ini enggak sah ini. Karena jidat wajib dibuka. Jadi intinya kalau sholat, yang namanya jidak tetap dibuka. Tapi kan banyak orang, Pak Ustadz. Jangan seudon. Emangnya banyak orang matanya jelalatan, tak? Wong orang juga di masjid, ya sholat juga kok. Iya kan? Jangan kayak gitulah. Wong orang juga di masjid, ya. Ya emangnya jelalatan. Jadi kita harus seudon lah. Iya kan? Dan lagian orang tua kami, kalau orang di masjid ya fokus ibadah. Mana ada orang di masjid? Ada gak orang di masjid punya maksiat? Sehingga nginceng sana sini gitu, enggak ada. Pasti niat ibadah kan gitu ya. Jadi intinya tetap yang namanya jidak ini wajib dibuka antara laki-laki perempuan. Apalagi kalau umroh. Umroh itu pendapat yang dikokohkan orang tua kami, kalau perempuan ihram pakai baju ihram, mukanya ini enggak boleh ditutup. Pendapat yang dikokohkan, pendapat yang dikokohkan orang tua kami ya, pendapat yang dikokohkan. Kalau memang untuk kemaslahatan ibadah sih enggak masalah Bapak Ibu ya. Kemaslahatan ibadah tidak masalah. Jadi tetap ibadahmu seperti itu. Adapun kalau memang ternyata satirnya separuh, memang itu keliru. Satir itu ya anjurannya menutup semua anggota tubuh ya. Satir di masjid itu jangan separuh-separuh kayak gini. Satirnya yang tinggi. Sehingga orang itu kalau berdiri itu memang tidak kelihatan. Andaikan kalau seperti itu, kalau memang ternyata kita masuk masjid, lah kok ternyata satirnya seperti itu, ya enggak usah sampai kita akhirnya enggak jadi berjamaah. Tetap kita berjamaah, ya kan? Tetap pakai cadar, tapi jidaknya adalah dibuka. Ya. Jidak ini dibuka, karena jidak ini termasuk syaratnya sujud untuk dibuka. Ada yang sunnah ditutup, ada sunnah dibuka. Apa? Telapak tangan. Telapak tangan sama punggungnya tangan. Kalau bagi laki-laki, sunnah dibuka ini. Sunnah dibuka. Kalau laki-laki sholat kok pakai sarung tangan boleh sah. Tapi anjurannya dibuka. Tapi bagi perempuan sunnah ditutup kalau di halayak umum. Di halayak umum lagi sholat, di halayak umum. Mungkin di rumah temannya lah kok banyak laki-laki, saudaranya temannya. Maka sunnahnya ini ditutup. Ya sunnah ditutup. Ya gitu. Ada wajib ditutup. Apa yang wajib ditutup? Antara pusar dan lutut. Ya kan? Ini laki-laki antara pusar dan lutut wajib ditutup. Perempuan, ya semua anggota tubuh, kecuali muka dan telapak tangan. Jadi intinya adalah jelas, tetap Anda sholat, tapi jidaknya adalah dibuka. Kalau jidaknya enggak dibuka, maka tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, mangga? Dilanjut jika masih ada pertanyaan. Jika si ada yang ingin bertanya. Cik. Enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny, asli Karawang, tinggal di Leobaru. Saya ingin bertanya, jika seorang bendahara dari masjid, dia mempergunakan dana masjid untuk kepentingan sendiri, misalkan pertengahan bulan dia kepepet, terus pinjam, tapi akhir gajian dibayar lagi. Itu bagaimana? Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Dari Ahmad, satu lagi. Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali dari Cikupa, Pak. Mau menanyakan ini Pak Ustaz, tentang riba. Riba? Iya, cara membersihkan riba gimana itu Pak Ustaz? Cara membersihkan riba? Iya. Baik. Pertanyaan pertama. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan pertama adalah berkenaan dengan orang yang jadi bendahara masjid. Kepepet ngambil uang masjid, minjem uang masjid, sehingga nanti jika awal bulan diganti. Yang jelas ini enggak amanah. Uang masjid untuk kepentingan masjid, bukan untuk kepentingan pribadi. Walaupun anak kita mau mati, jangan. Ya. Kalau sudah biasa kayak gitu, Bapak Ibu biasa minjem nanti. Pasti itu, biasa minjem. Saya diajarkan sama Buya Syaf, ini jangan megang uang. Uang pondok jangan kamu pegang, pegangin ke santrimu. Kenapa? Namanya ustadz Bapak Ibu. Bukan kali istrinya minta kacamata, minta pulsa. Ini kan mungkin sekali orang tua kami. Iya kan? Makanya kami diajarkan sama guru kami, inti jangan megang uang. Ya megang uang santri, tapi inti kontrol. Setiap bulan, setiap minggu pengeluarannya inti kontrol. Nah ini. Kenapa orang tua kami? Godaannya gede di sini Bapak Ibu. Ya, apalagi uang masjid. Uang masjid untuk kepentingan masjid, bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau untuk kepentingan pribadi, mending pinjam kepada perorangan pribadi. Jangan uangnya masjid. Awas ya, gak boleh. Itu hukumnya haram. Apalagi uang masjid yang wakaf. Uang masjid itu ada dua, ada wakaf, ada umum. Yang umum itu untuk, umum itu biasanya di kota amal itu umum. hari Jumat kalau yang berjalan itu umum untuk kebersihan masjid, untuk marbotnya masjid, tukang azannya. Nah itu diambilkan dari uang umum tadi itu. Tapi ada uang wakaf. Aku nyumbang masjid buat beli semen. Ini wakaf. Dipinjam. Haram. Gak boleh. Nah, gak boh? Gak boleh. Kok enak pisan itu. Ada lagi diutang-utangin lagi Bapak Ibu. Saya banyak uangnya nih. Mau utang gak? Gitu. Ini kayak enak pisan. Oh, bukan uangnya dia. Uangnya masjid kok enak diutang-utangin kayak gitu. Gak boleh orang tua kami. Haram. Gak boleh Bapak Ibu. Andaikan kalau sudah terjumus Pak Ota, ya sudah tinggal tobat saja. Jangan diulang lagi. Mudah-mudahan enggak ada istilah kepepet wis. Ya, sehingga enggak perlu ngambil punyanya masjid kan gitu. Insyaallah lah. Makanya belajar orang tua kami, belajar enggak butuh dengan uangnya masjid. Sehingga nanti enggak ada kepepet nanti. Ya kan? Kalau masih butuh dengan uangnya masjid akhirnya kepepet terus ngambil terus, jangan orang tua kami ya. Jangan. Semuanya apapun, uang apapun yang untuk haknya enggak boleh diambil untuk pribadi kita. Anda megang uang yatim piatu, enggak boleh dipakai untuk pribadi. Anda megang uangnya madrasah, enggak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi. Anda megang uang arisan, awas, enggak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi. Enggak boleh. Kenapa? Karena itu uang sudah ada pos-posnya. Iya kan? Uang kalau ada pos-posnya ya dikembalikan kepada pos-posnya. Kalau dikembalikan bukan pos-posnya berarti enggak amanah. Dan enggak amanah itu Bapak Ibu, orang enggak amanah itu proses. Kadang kecil dulu. Pinjemlah 500 ribu, gaji saya kan 5 juta, mah kecil. Nah ya ini pelan-pelan 500 ribu, nanti sampai 50 juta bingung dia, kabur akhirnya nanti. Ya kan? Jangan seperti itu ya. Wallahu'alam bisawab. Kemudian yang kedua adalah, tadi apa? Oh ya, untuk membersihkan riba. Ya kan? Membersihkan riba ini bagaimana Pak Ustaz? Kan gitu kan? Insyaf. Insyaf. Sadar. Kita harus menghindar kepada riba. Ya. Ustaz, insafnya belum muncul ini. Oh, insafnya belum muncul. Jadi belum insaf Bapak Ibu, belum ngerti kalau riba itu haram dosa. Jadi belum ngah. Ustaz sudah ngomong haram dosa, masih belum ada insaf Pak Ustaz. Oh, baik, belum insaf lah. Ya udah, ambil korek api. Nah, kan gitu. Coba nyalain korek api, taruh tanganmu di atas, kan gitu. Semangat enggak kamu megang itu? Ya kan, kalau enggak semangat gimana dengan neraka nanti? Orang makan riba kan masuk neraka. Ya kan? Jadi megang korek api, Bapak Ibu, korek api dinyalain, taruh di atas tangannya itu. Kalau enggak gosong tangannya ya sudah makan riba enggak apa-apa. Ya kan? Tapi kalau gosong, rusak tangannya, langsung mikir, "Ya Allah, ini siksaan di dunia kayak gini, gimana siksaan di neraka nanti?" Padahal sampai disebutkan Bapak Ibu, api di dunia ini Bapak Ibu, api di dunia ini bocoran satu jarum dari tungku api neraka. Jadi tungku api neraka dilubangin sama jarum. Blus gitu. Itu bocorannya satu jarum kayak gitu. Kalau buat godok daging, mateng daging itu. Ayo. Ada orang yang gitu. Jadi harus ditakut-takutin dulu biar keinsapannya sadar. Nah, kalau memang ternyata sudah kuat digodok ada di tungku Indonesia, tungku dunia, iya kan? Jadi kalau jenengan masuk air yang lagi mendidih itu, kalau jenengan enggak apa-apa, ini sok maksiat enggak apa-apa. Makan riba enggak apa-apa. Tapi kalau ternyata gosong Bapak Ibu, ayo takut. Jadi insyaf orang tua kami. Insyaf itu apa? Menyadari ini salah, harus ditinggalkan. Nah, masih belum bisa Pak Ustaz, minta kepada Allah. Iya kan? Sudah ditakut-takutin kok masih belum ngeh ini. Belum ngeh. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bimbing kami ya Allah agar supaya kami takut. Maksiat. Agar supaya kami takut urusan riba. Jujur para orang tua kami, doa kayak gini Bapak Ibu 1001. Orang kayak gini doa 1001. Kita biasanya kalau selesai doa pasti rezeki terus. Iya kan? Jujur. Adakah orang berdoa kayak gitu, ya Allah jauhkan kami dari urusan riba. Nah, keluar dari riba, jauh itu orang tua kami. Rezeki terus, nambah terus, ya kan gitu. Jadi enggak lupa apa sumber rezekinya dari mana, kadang kita lupa memanjatkan doa kepada Allah, badan itu penting. Makanya ayo orang tua kami, kita insyaf semuanya, kita jauh dari urusan riba. Lah, kalau ingin memberantas riba, berantas dari kita dulu. Kita dulu, keluarga kita dulu bersih, maka orang lain nanti. Lah, kalau diri kita ini masih belum bisa orang tua kami, ya gimana kita mau ngajak orang lain? Ya kan, ngajak orang lain gitu. Tapi ingat Bapak Ibu, semuanya orang proses ya, orang proses. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, kami menemukan ini banyak orang kaya raya sekarang sudah merasa kapok semuanya. Ustaz, kapok. katanya kapok. Tapi saya kayaknya 2 tahun lagi Pak Ustaz, maksudnya nyelesaikan ini. Setelah itu saya kapok Pak Ustaz. Kenapa? Karena memang gak nolong. Gak nolong itu. Lah bayangkan Bapak Ibu, utang 100 juta harus balik 300 juta, itu gimana yuk? Oh, dia utang uang 100 juta itu karena butuh, pengen biayain anaknya di rumah sakit, usung bayar 300 juta. Yang lebih ajibnya lagi mau. Ya kan orang sakit ini. Ya kan? Sudah balik 300 juta masih mau orang tua kami. Jangan mau orang tua kami. Ya makanya Bapak Ibu, tak doain jenengan kaya raya semuanya sehingga enggak butuh dengan uang riba. Kaya raya semuanya bisa minjemin orang tanpa bunga. Memang ada Bapak Ibu orang-orang soleh subhanallah. Ada orang di Cirebon Bapak Ibu, orang kaya raya alhamdulillah. Dia duduk di kampung yang umum di situ ada riba. Alhamdulillah sekarang satu RT, satu RW sudah enggak ada ribanya. Kenapa? Uangnya dia digelotorkan semuanya untuk pinjaman kepada mereka tanpa bunga. Memang harus kayak gitu. Kita ini ngomong haram, halal terus tapi enggak ada solusi kan gitu. Iya kan kasihan mereka. Makanya ini tak doain jenengan kaya raya semuanya sehingga enggak perlu riba. Kalau sudah kaya raya tolong yang terjerat dalam urusan riba ayo ditolong orang tua kami. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Jangan lupa Bapak Ibu ada kajian rutin bersama Umi Fairuz Ar-Rahbini, istri dari Buya Yahya, ya, di Islamic Village, apa village, ya. Waktu setiap Rabu pekan kedua besok pagi Bapak Ibu ya jam 8. Ya. Alamat kediaman Ibu Li Nurul Hikmah, Jalan Komari Raya, Blok C54, Villa Ilhami. Ya, Karawaci, Tangerang, memang gak dihadiri orang tua kami. Kemudian kajian rutin muslimah bersama Umi Fairuz juga di Citraraya, waktu setiap 2 bulan sekali, hari Jumat, Jumat pagi, pekan kedua, ya. Jumat, pekan kedua, 23 Muharram, atau 13 Oktober, pukul 8, di Boulevard, ya. Raya Blok F nomor 4 dan 5 sebelah Rohman Faison. Apa Faison? Wah ini enggak bisaan ini ngomong bahasa Inggris ini Bapak Ibu. Ya, bukan bahasa Inggris ini. Baik, terus infak rutin Al-Bahjah Tangerang, jangan lupa orang tua kami. Infak rutin Al-Bahjah Tangerang, mau infak Bapak Ibu. Yang enggak mau infak tengok infaknya. Itu aja sudah. Ini orang pelit orang Bapak Ibu. Nengok aja enggak. Ya kan kalau enggak mau infak tengok aja. Udah penuh belum? Gitu aja sudah. Ya kan itu sudah doa itu. Ada orang pelit pisan Bapak Ibu, nengok aja enggak mau. Badal nengok aja Bapak Ibu. Apa salahnya orang nengok? Nengok kan doa. Tinggal tengok sudah penuh belum infaknya gitu kan. Oh belum ya udah, nanti malam saya doa. Gitu aja sudah. Ya, tengok. Kemudian yang ke selanjutnya, jangan lupa Maulid Akbar bersama Majelis Al-Bahjah dengan guru kita Buya Yahya hari Ahad 7 Rabiul Awal 1439 Hijriah atau 26 November 2017 pukul 07.00 sampai dengan selesai. Mangga yang mau hadir ke Cirebon ya di Al-Bahjah 26 November. Berarti bulan depan Bapak Ibu ya. Mangga Maulid Akbar bersama guru kita Buya Yahya ya. Waktu dan tempat pemberangkatan yang mau ikut tim Al-Bahjah Tangerang, yang mau ikut apa? Ikut rombongan mangga ya bisa langsung daftar di stan depan sana ya. Yang bertugas di depan pintu masjid sana. Yang mau bergabung ikut berangkat bareng. Dan juga jangan lupa kajian keliling bersama kami. Kami punya kajian keliling semasjid Citra Raya setiap malam Ahad. Malam Ahad pekan terakhir. Ya. Malam Ahad pekan terakhir kami keliling di Citra Raya dari masjid ke masjid. Dan insya Allah bulan ini jatuh di tanggal 9 Sofar 1439 Hijriah atau 28 Oktober 2017. Alamat Masjid Darussalam Mulia Asri 1 Citra Raya Cikupa Tangerang. Yang mau datang orang tua kami. Malam mingguan, tapi malam mingguan yang benar. Ya. Kemudian yang terakhir kajian rutin bersama kami di Masjid Al-Muhajirin setiap Selasa pekan keempat setiap bulan ya. Di mana ini? Di Villa Tangerang Elok ya. Kelurahan Kutajaya Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. Baik mangga dihadiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. hari ini ya Allah kami berbicara yang halal dan kami berbicara yang haram. Maka rindukan kepada kami ya Allah untuk mengerjakan yang halal. Beri kemudahan bagi kami ya Allah untuk mengambil yang halal. Bahkan beri kemudahan bagi kami ya Allah untuk bisa memilah-milih yang halal ya Allah. Memilah-milih yang halal ya Allah. Memilah-milih yang halal ya Allah. Dan takutkan kepada kami ya Allah yang haram. Takutkan kepada kami ya Allah yang haram. Takutkan kepada kami yang haram ya Allah. Jauhkan dari kami ya Allah rezeki yang haram. Jauhkan dari kami pekerjaan yang haram ya Allah. Begitu dahsyat dan menakutkannya ya Allah urusan yang haram. Begitu dahsyat dan menakutkannya urusan yang haram ya Allah. Sehingga kekasihmu Nabi Muhammad pernah berkata, kapan ada daging tumbuh di anggota tubuh kita dengan yang haram, maka neraka lebih layak untuk ditempatinya. Maka sungguh kami takut urusan yang haram ya Allah. Kami takut urusan yang haram ya Allah. Jika ada orang yang mendengarkan suara ini atau menyaksikan acara ini ataukah yang hadir di tempat ini ya Allah, barangkali rezekinya masih campur aduk, maka engkau lah zat yang membersihkan dari rezeki yang haram ya Allah. Bersihkan rezeki kami ya Allah. Hendaknya berikan yang halal, yang halal, yang halal, pekerjaan yang halal, pekerjaan yang halal ya Allah. Ya Allah kabulkan hajah-hajah kami ya Allah. Hajah kami sangat banyak, engkau lebih tahu. Mohon dikabul, mohon dikabul, mohon dikabul. Hajah pribadi kami mohon dikabul. Hajah pesantren mohon dikabul. Hajah siapapun yang duduk di tempat ini mohon dikabul ya Allah. Ada di antara kami ya Allah ingin sembuh dari penyakit, mohon disembuhkan ya Allah. Yang ingin sembuh dari penyakit mohon disembuhkan ya Allah. Jadikan rasa sakit yang dirasa peleburan dosa dan pengangkatan derajat ya Allah. Ada di antara kami ya Allah sedang terpuruk ekonominya ya Allah, banyak hutang ya Allah, banyak permasalahan, maka kami mohon berikan solusinya ya Allah. Berikan solusinya ya Allah, berikan jalan keluarnya ya Allah. Berikan jalan keluar bagi kami ya Allah dari urusan hutang piutang kami ya Allah. Berikan jalan keluar ya Allah dari urusan ekonomi kami ya Allah. Tidak ada zat yang bisa meringankan itu semuanya kecuali hanya engkau ya Allah. Maka di malam yang penuh barokah ini kami memohon kepadamu, kabulkan. Kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Dan kami yang duduk tempat ini ya Allah, banyak dari para orang tua, kami rindu ingin punya anak yang soleh, soleha ya Allah. Jadikan putra putri kami putra putri yang soleh, soleha ya Allah. Jadikan putra putri kami ya Allah putra putri yang soleh, soleha. Dan ada di antara kami ya Allah yang duduk tempat ini ya Allah belum mendapatkan pasangan, maka kami mohon jauhkan dari kemaksiatan. Jauhkan dari kemaksiatan. Jauhkan dari mukaddimah zina. Jauhkan dari urusan zina yang hina menghinakan ya Allah. Jangan sampai ada orang yang ngaji di tempat ini terjumu dalam urusan zina, jangan ya Allah. Karena zina menakutkan, zina mengerikan. Siapapun yang pernah melakukan zina akan dihukum olehmu ya Allah. Maka jauhkan dari kami ya Allah urusan zina. Jadi keturunan kami urusan zina, jauhkan, jauhkan ya Allah. Yang ada berikan kepada kami ya Allah kemudahan pintu halal, menemukan jodoh yang soleh soleha, mendapatkan jodoh yang soleh soleha, mendapatkan jodoh yang bisa mengantarkan kami masuk surga-Mu ya Allah, mengantarkan kami masuk surga-Mu ya Allah. Ya Allah panjangkan umur kami ya Allah dalam keadaan taat dan sehat walafiat, dan bersihkan hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari dendam, bersihkan hati kami dari sombong, bersihkan hati kami dari riya, bersihkan hati kami dari takabur ya Allah. Yang ini semuanya akan menjadikan amal ibadah kami binasa ya Allah, menjadikan amal kami binasa ya Allah. Ya Allah berikan kepada kami istiqomah di dalam menghadiri majelis ya Allah. Istiqomah dalam kebaikan ya Allah. Istiqomah dalam menjauhi kemaksiatan ya Allah. Mohon dibimbing agar supaya kami bisa istiqomah, istiqomah, istiqomah ya Allah. Menjauhi kemaksiatan ya Allah dengan istiqomah. Menjauhi kemaksiatan dengan istiqomah ya Allah. Bimbing kami semuanya ya Allah. Ya Allah jadikan perkumpulan ini ahli surga-Mu. Siapapun yang duduk di tempat ini jadikan ahli surga-Mu. Dosa-dosanya kau lebur ya Allah. Dosa-dosanya kau lebur ya Allah. Jadikan kami semuanya ahli surga-Mu ya Allah. Ya Allah jauhkan dari kami fitnah. Jauhkan dari kami fitnah. Fitnah akidah yang menyesatkan, jauhkan dari kami ya Allah. Fitnah dunia, jauhkan dari kami ya Allah. Fitnah pangkat, jauhkan dari kami ya Allah. Fitnah wanita, jauhkan dari kami ya Allah. Fitnah apapun ya Allah, jauhkan dari kami ya Allah. Fitnah apapun jauhkan dari kami ya Allah. Dan mohon ya Allah jadikan Indonesia ini ya Allah, Indonesia negara yang aman, baldatun thayyibah ya Allah, negara yang aman, makmur, penuh dengan kedamaian ya Allah. Siapapun yang bakal menghancurkan Indonesia, hancurkan. siapapun yang bakal menghancurkan Indonesia, mohon dihancurkan ya Allah, dan mohon dijaga para ulama kami ya Allah, mohon dijaga para ulama kami ya Allah, mohon dijaga para ulama kami ya Allah, senantiasa sehat, panjang umur dalam keadaan taat dan sehat walafiat ya Allah, dan jadikan kami pecinta para ulama, jadikan kami pecinta para habaib, jadikan kami pecinta para ulama ya Allah, dan jadikan kami pembela para ulama ya Allah, jadikan kami pembela para habaib ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Sepanjangnya umur kami, sungguh pada waktunya kami akan meninggal ya Allah. Pada waktunya kami akan meninggal ya Allah. Siapapun di antara kami pasti bakal mati. Mungkin malam ini sangat mudah bagimu ya Allah, atau esok hari sangat mudah bagimu, atau lusa sangat mudah bagimu. Yang jelas kami akan meninggalkan dunia ya Allah. Yang jelas kami akan meninggalkan anak keturunan kami ya Allah. Akan tapi kami mohon, jika kelak nyampe pada waktu itu, kami mohon cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan khusnul khotimah. Senantiasa hati dan lidah kami ya Allah mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih, mohon maaf, jangan lupa selalu jodohkan kami, wabillahi taufik wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.